الرحيم الحمد لله من كثيرا ضيما مباركا فيه كما يحب ربنا لرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد masih membaca keterangan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salam ya rabbi 'allimni shay'an adzkuruka wa ad'uka bihi qala qul ya Musa la ilaha illallah qala qul ibadika yaquluna hadha qala ya Musa وغنى السماوات سبع وعمرهن غيري والأراضين سبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مرت بهن لا إله إلا الله قوله قال الشارح رحمه الله maksud dari sabda رسول صلى الله عليه وآله وسلم كل عبادك يقولون هذا ثبت بخط المصنف بالجمع dalam hadis disebutkan kullu ibadika yaquluna hadza seluruh hambamu mengucapkan ini ya dengan yaqulun jamak sabata bi khatil musannif ya telah sabit dengan tulisan musannif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah bil jamak dengan jamak yaqulun waladhi fil usul yaqulu bil ifrad dan dalam usul semestinya ditulis dengan yaqulu dengan lafaz mufrad muraatan lil lafzi kul ya karena memperhatikan lafaz kul jadi semestinya kullu ibadika yaqulu hadza ya dhamir huwa kembali kepada kullu wa huwa fil musnad min hadis Abdullah bin Amr bil lafzil jam' kama dzakarahu musannif adapun dalam musnad dari hadisnya Abdullah bin Amr Ibn al-As radhiyallahu anhuma dengan lafaz jam' sebagaimana disebutkan oleh musannif ala mana kul memperhatikan mana kul karena kul maknanya jamak seluruhnya. Ya. Jadi dalam hadisnya Abu Sa'id ini dengan lafaz mufrad yaqulu adapun dalam hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As dengan lafaz jamak yaqulun. Wa ma'na qawlihi kullu ibadika yaquluna hadza ai innama urida syai'an innama uridu syai'an takhussuni bih min baini umumi ibadik ya Nabi Musa mengatakan setelah memohon kepada Allah meminta kepadanya suatu zikir yang dia akan selalu membacanya ya, memuji dan berdoa kepada Allah dengan kalimat tersebut kemudian Allah mengajarkan kalimat La ilaha illallah, kalimat tauhid. Kemudian Abdullah Musa AS mengatakan apakah seluruh hambamu mengucapkan atau membaca zikir ini maksudnya innama uridu syai'an ya. Hanyalah aku kata Musa menginginkan sesuatu takhussuni bih yang engkau khususkan aku dengannya ya Allah aku khususkan aku dikhususkan dengan zikir tersebut ya. Atau engkau mengkhususkan aku dengan zikir tersebut min baini umumi ibadik dari keumuman hambamu sehingga beliau alaih salatu wassalam meminta zikir yang khusus diberikan untuk beliau saja wa fi riwayatin dalam sebuah riwayat bada qawlihi kullu ibadika yakuluna hadha dalam satu riwayat setelah permintaan beliau atau pertanyaan beliau, apakah kullu ibadika, seluruh hambamu membaca zikir ini? Ya, disebutkan kul la ilaha illallah. Kul, katakan la ilaha illallah. Qala, kemudian Musa mengatakan la ilaha illa anta ya rab. Ya, tiada sembahan yang mana untuk diibadahi kecuali engkau wahai Rabbku. Inna ma uridu syai'an takhussuni bihi, namun aku menginginkan sesuatu yang kau khususkan diriku dengannya, dengan zikir tersebut. Ya. Beliau Musa AS meminta zikir yang khusus untuk bisa memuji dan berdoa kepada Allah SWT agar lebih diijabahi dan dikabulkan. Kemudian Allah SWT mengajarkan kalimat tauhid, karena memang kalimat ini yang paling agung. Ya, la ilaha illallah adalah kalimat yang paling mulia. Sehingga Allah pun mengajarkan beliau Nabi Musa AS dengan zikir ini. Wala makana bin nas bal bil alam kullihi, ketika manusia seluruhnya, bahkan seluruh alam semesta ini, minad darurah, sangat butuh ila la ilaha illallah, terhadap la ilaha illallah, ya, sangat butuh terhadap kalimat ini, tidak bisa tidak, ya, mala nihayatalah, butuh kepada kalimat ini sangat darurat, tidak ada ujungnya. Artinya sangat butuh sekali. Ya, tidak ada sesaat pun merasa tidak butuh. Ya, terhadap kalimat ini. Namun setiap saat, setiap waktu, sampai kapanpun, seluruh alam semesta jagat raya ini membutuhkan kalimat la ilaha illallah secara daruri, sangat butuh. Ya. Kebutuhan yang paling asasi melebihi kebutuhan yang lainnya, kebutuhan yang paling pokok, ya, paling dasar yang mereka butuhkan. Kanat min aktsaril azkar wujudan, kalimat ini, ya, min aktsaril azkar wujudan, zikir yang paling banyak. Wa aisariha husulan, ya, dan paling mudah untuk diucapkan, dihadirkan. La ilaha illallah, dua kalimat nafi dan isbat, atau satu kalimat yang mencakup nafi dan isbat. Ya. Wa adhamiha maknan, dan paling agung maknanya. Sebagaimana kita singgung kemarin dalam sebuah hadis, wa alamu an afdhala dzikri la ilaha illallah, ketahuilah bahwa zikir yang paling agung adalah la ilaha illallah. Wal awamu wal juhalu ya'diluna anha, sementara orang awam, orang bodoh, mereka berpaling dari makna kalimat ini. Ila da'awat al mubtada'ah, atau berpaling dari zikir ini. Ya. Dan memilih doa-doa yang diada-adakan, allati laisat fil kitabi wala fis sunnah. Ya, yang tidak ada dalam Alkitab, Al-Quran, ataupun dalam Sunnah. Ya, mereka memilih doa-doa yang mereka ada-adakan sendiri. Sehingga dalam penjelasan ini, la ilaha illallah, ya, seutama-utama zikir, ya, zikir yang paling mulia, ya, zikir yang paling utama untuk disebutkan, dibaca, bertawasul dengannya, mohon kepada Allah SWT. Ya. Dan pujian yang paling sempurna untuk Allah SWT dari pada zikir yang lainnya. Ya. Qauluhu, kemudian kelanjutan hadis tersebut, wa amirahunna ghairi. Ya. Jadi Allah SWT menerangkan kepada Musa, setelah Musa AS meminta zikir yang khusus untuk beliau, kemudian Allah mengajarkan kalimat ini. Kemudian Allah berfirman, ya Musa, lau anna samawati sab'ah wa amirahunna ghairi, seandainya langit yang tujuh itu dan seluruh penduduknya selainku, wa amirahunna ghairi. Huwa binasbi atfun ala samawat wa amirahunna, dengan nasab difathahkan, berharokat fathah, wa amirahunna adalah ataf disandarkan pada kata sebelumnya ala samawat. Ya, itu pembahasan dari sisi nahwu. Dia ikut mansub dengan amil anna. Ay law ana samawati sab'a, yaitu maksudnya seandainya langit-langit yang tujuh, waman fihinna, dan segala yang ada di sana, minal umar, ya, dari seluruh penduduknya yang memakmurkan tujuh langit itu, ya, ghairullahi ta'ala, selain Allah subhanahu wa ta'ala, wal aradhina sab'a, dan langit-langit yang tujuh, waman fihinna, dan siapa saja yang ada di sana, seluruhnya itu wudhi'u fi kifatil mizan, diletakkan pada satu daun timbangan. Wa la ilaha illallah fil kiffah al-ukhra, sementara la ilaha illallah itu pada daun timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, akan condong lebih berat kalimat la ilaha illallah. Seluruh langit dan bumi yang tujuh dan seluruh yang ada di sana, ya, tidak akan mampu menandingi kalimat la ilaha illallah. Ya, sebelumnya dikatakan bahwa seandainya seluruh langit yang tujuh wa amirahunna, dan penduduknya ghairi, selainku, ya, selainku, di sana ada dalil, ya, bahwa Allah SWT tinggi di atas makhluknya seluruhnya, tinggi di atas langit. Ya. Jadi Allah SWT tinggi di atas arsy-Nya. Dalil yang menunjukkan seperti ini atau keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah sangat banyak. Ya. Sangat banyak sekali. Di antaranya Allah mengatakan wa huwal aliyul azim. Ya. Dan dialah yang maha tinggi, maha agung. Ya, tinggi zatnya. Ya, tinggi qadar dan yakni kadar Allah SWT dan ulul qahr. Ada tiga ketinggian, ulul qahr, ulul qadar dan ulul zat. Ya. Ulul qahr yakni Allah maha memaksa, segala yang Allah kehendaki pasti terjadi dan terlaksana. Tidak ada yang bisa membantah, mengelak, menghindar, ya, atau memaksakan atas Allah SWT. Dan ulul qadr, Allah maha mulia, maha agung sifat-sifatnya, ya, tidak ada yang bisa menandinginya. Dan ulul zat, zat Allah maha tinggi, ya, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah SWT. Sehingga lafaz wa amirahunna ghairi, dan seluruh penduduk langit selainku, Allah kecualikan dirinya, ya, karena Allah SWT, ya, tinggi di atas langit, tidak berada di dalam langit itu, langit sebagai bangunan, ya, apabila langit di sini sebagai bangunan, ya, yang tujuh disebutkan sebelumnya law ana samawati sab'a, seandainya langit yang tujuh itu wa amirahunna, dan seluruh penduduknya ghairi, Allah kecualikan dirinya selainku, karena memang Allah bukan termasuk, ya, dalam apa penduduk langit tersebut. Bahkan Allah tinggi terlepas dari makhluknya, bainun an khalqihi, ya, jadi Allah tidak ada yang meliputinya, tidak ada makhluk yang meliputi Allah SWT, ya, bahkan Allah istiwa di atas arsy-Nya. Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya. Ar-Rahman, Allah SWT istiwa di atas arsy-Nya. Allah juga menyatakan tsumma istawa 'alal arsy. Ya. Kemudian Allah istiwa di atas arsy-Nya, dan ayat-ayat yang lainnya, ya, yang menunjukkan ketinggian Allah SWT. Ya. Jadi insya Allah akan dibahas tentang bab ini secara khusus, tentang ketinggian Allah SWT. Dan dalil dalam masalah ini sangat banyak, ya. Penyebutan lafaz ulu secara tegas, ya, atau penyebutan istiwa di atas arsnya yang Allah sebutkan dalam 7 tempat, ya, dalam Al-Quran, atau naiknya segala sesuatu kepada Allah. Ya, misalnya Allah mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amal shalih yarfa'uh, kepadanya lah naik al kalimut thayyib, ya, zikir-zikir yang baik dan amal shalih yarfa'uh, ya, kadang dengan lafaz fauq, di atas, yakhafuna rabbahum min fauqihim, ya, atau lafaz naik, ya, ta'ruzul malaikat warruhu ilaih, ya, dan yang lainnya turun, ya, darinya. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa Allah berada di atas langit. Belum lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak dalil yang menunjukkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, yakni ketinggian zat. Ya, karena tinggi zat ini yang diselisih oleh ahlul bid'ah. Adapun ulul qahr, ulul qadr, ini semuanya umat yang menisbahkan kepada Islam sepakat tentang ketinggian Allah SWT dalam ulul qahr dan ulul qadr. Namun tentang ulul zat, ini ahlu sunnah wal jamaah, ya, berbeda dengan ahlul bid'ah. Kemudian selanjutnya, waral Imam Ahmad an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, yaitu muallif rahimahullah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, mengatakan, menyebutkan dalam bab ini dari Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr Ibn al-As radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, wa la ilaha illallah fi kifatin masih penjelasan dari syarih rahimahullah Syekh Dhalaman Ibn Hasan, ya, masih menjelaskan rangkaian hadis dari Abu Sa'd al-Khudri, ya, bahwa kalimat la ilaha illallah ini lebih berat daripada segala sesuatu, walaupun ditimbang, ya, dibandingkan dengan seluruh langit dan bumi yang tujuh dan segala yang ada di sana. Kemudian waral Imam Ahmad an Abdillah bin Amr Ibn al-As radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna Nuh alaihi salam qala li ibnihi inda mautihi, ya, dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Nuh alaihi salam berkata kepada anaknya inda mautihi, menjelang wafatnya beliau, amuruka bila ilaha illallah, ya, Nuh mengatakan, aku memerintahkan engkau dengan kalimat la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'a wal ardhina sab'a, kata beliau, seandainya tujuh langit dan tujuh bumi, la wudi'at, diletakkan, fi kifatin, dalam satu daun timbangan, wa la ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah dalam satu timbangan, rajahat bihinna la ilaha illallah, akan lebih kuat, akan lebih berat la ilaha illallah. Walau ana samawati sab'a wal aradhina sab'a, seandainya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, kunna halqatan mubhamatan, ya, semua itu adalah halqah, lingkaran yang mubhamah, ya, mubhamah yaitu tanpa ada celahnya, tanpa ada lubangnya. la qasamathunna la ilaha illallah, tentu akan membelahnya kalimat la ilaha illallah. Ya. Qaluhu fi kiffatin. Ya, ini menguatkan hadis bisa yang disebutkan sebelumnya, ya, di mana dari sisi sana dita'ifkan oleh para ulama. Nah, dari sisi makna dikuatkan oleh hadis Abdullah bin Umar bin Al-As tentang kisah Nuh alaihissalam yang disebutkan di sini dalam riwayat Ahmad. Ya. Secara makna menguatkan hadis sebelumnya bahwa seluruh langit-langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, ya, diletakkan dalam satu daun timbangan masih lebih berat la ilaha illallah. Qauluhu, kemudian maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kifatin wa dikasril kaf kifah wa tasdidil fa, ya, ditasdidkan huruf fa, ay kifatul mizan, yaitu daun timbangan. Ya. Jadi di sini mengisbat tentang kalimat bil mizan yang diingkari oleh Mu'tazilah. Mereka mengatakan la yahtajuhu ilal baqal. Ya, tidak ada yang butuh timbangan kecuali para pedagang. Ya, kata Mu'tazilah. Ya, mereka mengingkari ayat dan hadis yang sangat banyak menyebutkan tentang mizan. Ya. Mereka juga beralasan diantaranya bahwa Allah tidak butuh terhadap mizan, ya, karena Allah Maha mengetahui terhadap amalan hamba-hambanya. Allah Maha mengetahui amalan hamba-hambanya, tanpa ditimbang pun Allah Maha tahu dalil mereka. Padahal, ya, di antara hikmah yang ada bahwa Allah ingin menegakkan hujjah kepada hamba agar hamba tahu tentang amalannya, ya, antara kebaikan dan kejelekannya, sehingga ketika Allah, ya, memberikan keputusan, ya, hamba akan bisa menerima bahwa itu sesuai dengan keputusan Allah SWT, dan juga akan menampakkan rahmat Allah dan maha pengampunan Allah SWT, di mana nanti Allah akan mengampuni, ya, akan banyak mengampuni dari hamba-hambanya, ya, kesalahan yang banyak akan diampuni oleh Allah SWT ketika mereka masih memiliki kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi dalil dalam masalah ini sangat banyak, di antaranya firman Allah SWT, ya, dalam Al-Anbiya, wa nadha'ul mawazin al-qist li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ya, dan kami akan meletakkan al-mawazin al-qist, timbangan-timbangan keadilan. Fala tutlam yaumul qiyamah, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Fala tutlam nafsun syai'a, dan tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi. Ya. Fa amma man tsaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aysyatin radiyah. Ya. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Dan dalil yang lainnya, ya, sangat banyak menetapkan tentang mizan. Qaluhu malat bihinna ay rajahat, condong kepadanya pada kalimat la ilaha illallah, yaitu rajahat, lebih berat la ilaha illallah. Wadzalika limashtamat alaihi, ya, kenapa lebih berat la ilaha illallah? Karena mencakup, ya, limashtamat alaihi, dari apa yang dicakup, dikandung oleh kalimat tersebut, min nafsil syirki, ya, dari menafikan kesyirikan, meniadakan kesyirikan. Wa tauhidillahi ladzi huwa afdhalul a'mal, dan cakupan tauhid kepada Allah yang merupakan amal yang paling afdal. Wa asasul millah waddin, ya, dan merupakan asas agama ini, pokok dari agama. Faman qala hadhi ikhlasin wa yaqinin, maka siapa yang mengucapkan dengan ikhlas dan penuh keyakinan, wa amila bimuqtadhaha, mengamalkan konsekuensinya, wa lawazimiha, dan keharusan, dari kalimat tersebut, wa huquqiha, dan hak-hak kalimat tersebut, la ilaha illallah, wastaqama ala dzalik, dan istiqomah di atas hal itu, fadil hasanah la iwazinuha syai'un, ya. Kebaikan ini tidak ada yang bisa menandingi sedikit pun dari beratnya. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, semuanya orang-orang yang mengatakan ya, Rabb kami adalah Allah. Ya. Kemudian istiqamah di atas itu semua, maka tiada ketakutan padanya. Wa lahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Ya. Sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, berarti Allah akan memberikan keamanan baginya dari neraka. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Tawfiq wal hidayah.